Sampaikan bukti kecintaanku sama warga Palang, Bang. Selamat gitu. Kembali dari kita ya. Kayaknya ditukar deh lagu ini. Ibu, yang suka dengan lagu ini ayo naik. Ayo, Bu. Ayo, ayo. Ayo sini, Bu. Pasukan biru-biru, lambaikan tanganmu. Buat sahabat Lin Herlina dari Jombang, terima kasih atas kehadirannya sayangku. Yang di situ, Trenggale. Yo, makasih Ibu. Ayo. Ayo, Bu. Jangan, jangan kau simpan cinta. Sama. seperti biru Gary Mahesa masih bersama Aurora. Saudara-saudara, maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Tiada pesta yang tak usai, cukup sampai di sini. Jumpa kita bareng bersama Aurora. Barangkali ada kekhilafan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat sore. Sampai.